Adat-adat yakni huruf-huruf yang menjazmkan itu apa? Ada dua pembagian. Yang pertama, mata jazimu fi'lan wahidan, apa-apa yang menjazmkan satu fi'il. Kemudian ma, yang kedua, mata jazimu fi'laini, apa-apa yang menjazmkan dua fi'il. Dan yang pertama, yang menjazmkan satu fi'il, Allah kita juga mufi'lan wahidan. Jadi adat-adat yang menjazmkan satu fi'il adalah apa? Yang pertama lam. Jadi lam, huruf lam adalah apa? Yakni huruf yang menjazmkan apa? Satu fi'il. Contohnya apa? Lam yalid. Lam yalid, dia tidak beranak. Lam yalid. Lam yusolli. Lam yusolli, dia apa? Tidak sholat. Lam yusolli. Yusolli di sini fi'il apa? Nah, ismandi. Dia mubarak. Majzum di. Majzumnya apa? Dengan apa? Harfu hasbul akhir. Apa asli huruf akhir? Apa? Huruf ya. Nah, kenapa kamu bilang huruf ya? Kok tahu huruf ya yang dibilang? Dari mana? Karena sebelum huruf ya itu apa di kasrah. Yang lama, lama ini apa? Huruf ya menjazmkan satu fi'il. Contohnya apa? Lama ya'lam. Dia belum mengetahui. Lama yarji'. Belum kembali, dia belum kembali. Kemudian alam, alam, alam adalah apa? Huruf yang menjazmkan satu fi'il. Contohnya apa? Alam yaj'al. Apakah dia tidak menjadikan? Alam yaj'al, apakah dia seorang laki-laki tidak menjadikan? Ini apa? Alam nasroh. Apakah apa? Alam nasroh gimana terjemahnya? Alam nasroh lah satu. Coba lihat di terjemah Al-Quran. Anu, melambangkan nafsu. Melambangkan. Melambangkan. Alam nasroh, bukankah kami melapangkan gitu ya? Alam nasroh. Enggak apa? Alam ma. Alam ma. Apakah ia belum hadir, belum datang? Alam mayakbur. Alam ma. Kemudian lamul amal, lam lamul amal, yakni lam kata perintah. Biar dia khruj, hendaklah dia seorang laki-laki apa keluar. Dia khruj, ini apa kata perintah. Lam di sini apa menunjukkan amal, lamul amal. Dia khruj, hendaklah dia seorang laki-laki apa keluar. Atau apa? Litakhruj, hendaklah kamu seorang laki-laki apa? Keluar. Litakhruj. Kemudian yang selanjutnya apa? Lam la annahiyah. Lam yang menunjukkan apa? Larangan. Ya, ini larangan. Contohnya apa? La tajri, janganlah kamu seorang laki-laki apa? Duduk. La tajri. Nah, ini huruf-huruf adalah adat yang menjadikan satu fi'il. Ada enam. Alam, lama, alam, alam ma, lamul amr, dan lamun nahiyah. Alam an-nahiyah. Jadi kalau antum menjumpai di kitab huruf-huruf ini adalah huruf jazm yang apa? Menjadikan satu fi'il. Kemudian yang kedua, allati tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan dua fi'il. Al-awal, yang pertama, in. In. Yang pertama, in. In tajtahid tanjah. Contohnya, in tajtahid tanjah. Jikalau kamu bersungguh-sungguh, tanjah. Kamu akan berhasil. Kemudian yang kedua, izma. Izma ini apa? Menjelaskan dua fi'il. Izma tata'allam tataqaddam. Izma tata'allam tataqaddam. Kapan saja kamu belajar, kamu apa? Akan menjadi orang yang terdepan. Akan menjadi orang yang terpandang. Izma tata'allam tataqaddam. Kemudian ma, ma tak al sarah tandam. Apa aja yang kamu perbuat dari kejelekan dan tandam, kamu akan apa? Akan menyesal. Kemudian man, may ya'mal su'an yujza bihi. Man di sini ada dia menjelaskan dua fi'il. Mayakmal, barang siapa yang beramal su'an, yakni dari kejelekan, yujza bihi, dia akan dibalas badannya. Yujza ini majzum, jazm ya. Majzumnya dengan apa? Anu. Yujza ini fi'il apa dulu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' terbagi tiga. Apa? Apa aja? Mana? Tidak meroja airnya. Lu juga. Maris. Bila Maris. Tulca dulu Maris. Sudah hatam nih. Fi'il mudhari' majzum dengan apa ini? Dengan dia. Kenapa kok dengan dia? Alasannya? Dengan alif. Mana alifnya? Hmm. mana alifnya? Dengan alif, alifnya mana? Ia juga enggak ada alif juga begitu. Ayo, anda malah. Aywa, terlalu besar. Alif mandi? Dibuang alifnya. Dibuang harful illah, yakni harf huruf alif. Kenapa kita tahu membuang huruf illahnya huruf alif? Huruf sebelumnya di fathah. Ingat-ingat kalau alif maka apa huruf sebelum alif itu pasti fathah. Kalau ya berarti apa di kasrah. Kalau wawu berarti apa di dhammah. Kemudian mahma contohnya apa? Mahma tu betin tudhirhu al-ayyamu. Mahma tu betin gimana terjemahnya? Ya. Apa saja yang kamu sembunyikan itu dzirhu al ayam akan jelas pada hari esok, insyaallah gitu. Allah mahma tu betin tu dzirhu al ayam. Apa saja yang kamu sembunyikan hari-hari esok akan apa? Telah. Kemudian mata, mata itu. Contohnya apa? Mata tazhab azhab. Kapan saja kamu pergi, saya akan pergi. Mata tazhab azhab. Azhab itu apa? Fi'il mudhari'. Dari mana kita mengetahui ini fi'il mudhari'? Yes. Salah satunya apa? Didahului dengan alif. Nah, kemudian ayana, ayana. Ini apa? Adat yang menjelaskan dua fiil. Contohnya apa? Ayana tahtun sari ruka, sari rotuka, tuhmat si rotuka. Ayana, gimana terjemahnya? Baik. Ayana tahtun sari rotuka, tuhmat si rotuka. Sariro, sariro tur, sariro tur itu apa? Nah, masa cuma itu. Sariro. sawana artinya ini. Ayyana tahtun tari rotuka tuhmat di rotuka. Malam artinya baik. Aina, kemudian yang selanjutnya aina. Aina tazhab, aina tazhabil tazhabi Maryamu ma'ah. Kemana saja ibu pergi, tazhabil Maryam, maka apa? Begitu juga Maryam pergi bersamanya ma'ah. Aina tazhab, aina tazhabil ummu, tazhabi, tazhabi Maryamu ma'ah. Sudah butuh akhlak. Akhlaknya. Ayana tahtun sari rotuka. Sari itu akhlak. Kalau ayana itu apa ya artinya? Kapan pun kamu memperbaiki akhlakmu gitu. Tuhmat dirotuka. Nah, kamu akan dipuji. Apa? Akan dipuji apa? Tiohmu gitu. Nah, bisa berbahaya. Kemudian apa? Selanjutnya aina. Aina ini apa? Adat yang menjelaskan dua fi'il. Aina tajhabil tajhabi Maryamu ma'ah. Kemana saja ibu pergi, Maryam juga pergi bersamanya. Dan anna yajhabil ab yajhab Aliyun ma'ah. Sama artinya. Ini apa? Kemana saja bapak pergi, Ali juga pergi apa bersama. Dan haytuma, haytuma tanzula tukrama, haytuma. Apa itu mana? Dimanapun bagaimana dimana kan? Tanjulah lah. Bukuannya hilang ya kemarin yang tadi korek-korek. Biar aja. Terus saudarnya lupa ya. Apa tanjula hai cuma tanjula Roma. susah turun. Iya. Dari Nagara. Nagara. Turun. Anjir, yang itu. Kan dua orang ya, yang juga. Hai Jumat, Hai Jumatan Jura, Duk Koma. Ya itulah, kita akan juga. Pondok kiri ya. Duk Koma, iya, salah pondok kiri. Rendah tanah. Kemudian kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Bagaimana kamu beramal sadiqaka yu'amilka. Jadi bagaimana kamu, gimana ini terjemah? Kaifa tu'amil sadiqaka. Naik, dia ya naik. Bagaimana kata kamu pertama kepada temanmu? Dia minta dia kan bermuamalah kepadamu, gitu. Bagaimana? Ayo kita dintakro tasdid. Kitab saja, kitab apa saja yang kamu baca, tak apa. Aju kita dintak roh tasafid. Kitab apa saja yang kamu baca, kamu akan bisa mengambil faedah. Jadi apa? Ringkasnya apa? Yang antum jumpai huruf-huruf ini pada kalimat, biasanya ini apa? Menjadikan dua fiil. Kalau terjemahnya, mana banyak yang tak ngerti. Lali kah? Yeah. Nah, ada berapa huruf yang dijelaskan? 12. Ya ini ada 12. In, ijma, ma, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haytuma, kaifama, dan ayyi. Dan la, la. Itu apa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama lamun nahiyah dan lamun nafiyah. Lam nahiyah adalah ma tajzimul mudhari'. Ya, ini lam nahiyah adalah apa-apa yang menjazmkan fi'il mudhari'. Contohnya apa? La tahab. Seperti yang tadi. Lam la nahya ini la nahya yang menjadikan berapa satu fi fi la talak janganlah kamu bermain-main la tasrobu janganlah kalian apa minum la tadau janganlah kamu apa ma menyeru berdoa. La tas tarir, la tas tari. Janganlah kamu apa berjual beli. Kemudian lam nafiyah, lam nafiyah, mala tajzimul mudhari'. Jadi lam nafiyah adalah apa? Apa apa yang dia apa tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Ya namanya lam nafiyah, dia apa tidak menjazmkan. Kalau lam nahi sudah bahagia menjazmkan. Contohnya apa? La tal'ab. Tidaklah kamu apa? Bermain-main. Tidaklah kamu bermain-main. La tasrobun. Tidaklah mereka tidaklah apa? Kalian minum. La tada'u. Tidaklah kamu apa? Berdoa lantas bayi. Tidaklah kamu apa? Berjual beli. Dengan anwa'ul lam, yakni macam-macam lam, pembagian lam. Al-awal harfu jar, yakni huruf jar. Contohnya pak, lillahi milik Allah, lissalah linnabi, yakni untuk salat linnabi, yakni kepada nabi. Kemudian lamukai liakro'a liat tariha liat sama lamukai di sini apa huruf jazm atau nasab? Huruf apa di sini? Lamukai. Huruf nasab. Di akroa. Ini supaya saya membaca. Di akroa. Lihat tariha. Supaya apa? Dia senang tarik, ya tarik itu senang ya, gembira. Lihat tariha supaya dia istirahat. Litaf hama supaya bah kamu memahami. Kemudian yang ketiga lamul juhud. Makun tu li'af hama. Tidaklah aku memahami. Ini lamul juhud. Di mana pak? Di tidak. Makuntu li'af hama. Tidaklah aku apa? Memahami. Makuntu li'af hama. Kemudian lamul amal. Lam amal. Liyakhruj. Namul amar. Hendaklah dia seorang laki-laki apa? Masuk. Liyakhruj. Masuklah dia seorang. Salah. Liyakhruj. Keluar. Liyakhruj. Ia ini kan kembali. Hendaknya dia seorang laki-laki apa? Kembali. Kemudian lamut taukid. Yang selanjutnya apa? Lamut taukid. Ini lam penguat. Layar ziu. Benar-benar dia seorang laki-laki apa? Kembali. Layazhabu. Benar-benar dia seorang laki-laki apa? Pergi. Layazma'u. Benar-benar dia seorang laki-laki apa? Benar. Jadi lam itu apa? Ada 5. Lam huruf jar, lam mukai, lamul juhud, dan lamul amar, kemudian lamul taukid. Nah, insyaallah ilahuna. Nah, ada pertanyaan, Fadal? Ini kalau misalnya di tulisan Arab itu kan tidak ada harokatnya ya. Soalnya yang layar C sama layar CU itu gimana bedanya? Layar C dan layar CU. Layar C dan layar CU. Kalau layar J berarti apa? Layar Q. Banyak liar J. Karena cuma satu dia. Layar J dengan liar Q. Nah itu nanti tergantung tiap kalam, yakni konteks kalimatnya dari sebelumnya. Mengetahuinya dari makna. Dia cocok dimaknakan apa? Kalau dimaknakan lamul amar, maka bacalah lam amar apa mas? Majidum. Lihat, lihat dakul, lihat dia. Gitu. Nah. Kalau lamul jubur itu apa? Tandanya itu ada ma kuntu atau ma makana atau lam lam yakun itu teman-teman. Makana atau makana karena itu ditafsir nanti karena kana kamu itu dari tafsiran itu semua bisa makana atau ma kuntu pokoknya itu yang ke temennya itu ma kuntu itu. Pokoknya yang ada kanan-kanannya itu apa? Atau lam yakun itu nanti kalau ada lam setelahnya apa? Lamul juhud. Nah untuk tidaklah aku mah memahami nanti. Tajjibu apa? Jumlah wahidan. Allati tajjibu fi'lan wahidan yang allati ya al-adawat itu dihukumi mu'annas huruf-huruf yang menjazmkan satu al-adawat al-lati tajzimu al-adawat itu kan jamak ya. Nanti jamak itu apa? Salah satunya dia dihukumi mu'amah jamak takdir yang enggak berasal. Semua benda ya, semua benda tidak berasal jamak. Kalau yang tunggalnya, yang mufrad ada. Ya, itu dianggap perempuan atau laki-laki? Ada pun. Ada itu apa? Ada pun. Apa? Ma'is. Ada pun malam itu perempuan atau laki tak ada di sini. Thank you. ada pun itu mana? Tergantung domir mustatir wujud yang wajib disembunyikan, tidak boleh dijelaskan. Untuk tidak boleh untuk apa? Tentang. Seperti apa itu aja ya. Tapi dalam fiil itu apa? Tergantung domir mustatir wujuban. Coba apa aja domir wujuban? Ya mustatir wujuban. Kalau banyak. Apa? Red. Domir mustatir wujuban ada apa aja? Hah? Gimana? Satu ada empat dok, nah ada empat dok, empat tempat coba sebutin satu. Fi'il madi menggantikan empat dok, nah fi'il madi salah fi'il madi mustatir wujuban fi'il amar. Kalau fi'il mudhari. Fi'il yang mana di fi'il amar ada 6 ya pastikannya. Ambaris. Yang bisa jawab gempol. Yang bisa gempol. Domir mustatir wujuban ada 4 kemarin 1 aja. Domir mukhotobah mu'anas mukhotobah itu apa? Sebelan oleh mudakar yang diawali dengan tak mukhotobah. Nah, menunjukkan banyak atau satu atau dua? Satu. Bah, satu. Jadi al-mabdul bita' al-mukhotobah lil-wahid yang menunjukkan tak satu. Kemudian kedua coba. Salah mukhotob. Ya diawali alif bukan mukhotob lagi. Mukhotob tadi? Hah? Mukhotob. Mukhotob itu fi'il amar. Jadi enggak masuk tanda fi'il mudhari ya. Lawali kafir. Mampir lagi. Al-mabdu'un bil-alif. Betul enggak? Lil mutakalim. Lil mutakalim. Nah. Yang diawali dengan alif, fi'il mudhari' yang diawali dengan alif, lil mutakalim. Ini untuk orang yang berbicara. Itu dhamir mustatir wujuban. Kemudian apa? Yang ketiga. Antum ah. Hah? Murajaahnya di rumah Darun. Iya, enggak apa-apa sih. Saya juga malas murajaah. Apa? Arif? Bandengnya yang diawali dengan alif apa? Nun. Hah? Diawali dengan huruf nun. Nun lil mukhatab lil ghaib lil mutakalim. Lil mutakalim. Lil mutakalim. Yang diawali dengan nun lil mutakalim. Ini apa? Dhamir mutakalim wujuban. Kemudian satu lagi apa? Tidak amal. Fi'il amal. Ya. Khotob. Terus satu lagi. Bila amat semua muhasab. Bila amat muhasab. Terus lil mudakar mana? Lil mudakar. Terus lil satu wahid. Dilamar yang menunjukkan sah satu untuk laki-laki. Tuh gambarnya apa? Mustatir wujuban. Dan gambarnya mustatir jawaz. Itu apa? Ada apa? Ada? Ada empat keadaan ya. Hah? Empat kita apa? Apa aja? Ilmadi Ahrid awal jari. Ilmunya itu mah bersuwi ya. Yang ketengguin di apa? Pada ilma di yang goib. Terus ilma di yang goib dan goib. Ra'id dan ra'idah. Jadi pada fi'il madhi ra'id. Ra'id itu apa? Menunjukkan apa? Orang yang ketiga. Ini orang yang dibicarakan. Yang mudakar. Ra'id itu mudakar. Kalau ra'idah itu apa? Mu'anasnya. Perempuannya. Orang yang dibicarakan itu mu'anas. Dan dua lagi fi'il mudhari ra'id dan ra'idah. Nama lebih kawaman ini nanti. Insyaallah tidak ada pertanyaan. Kalau misalkan nyuruh nulis kumat dengan wanita gimana berarti? Uktubi. Tasrif aja itu kan ada tasrif lama. Tulislah olehmu seorang wanita itu. Ada uktub, uktuba, uktubu, uktubi. Nah itu uktubi. Menunjukkan satu itu tulislah olehmu seorang wanita apa risalah. Pakai bila mas.